Ibti Rasulillah, cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali. Wa raihanatihi, nanti akan disebutkan makna raihanah. Kesayangan beliau. Radhiyallahu anhuma, qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib mengatakan, hafidhtu min Rasulillah, saya menghafal dari Rasulullah, menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kakek beliau yang Rasulullah SAW bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, Imam Nasa'i juga meriwayatkan, wa qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Ya. Hadis ini hasan sahih. Nah, faddal dibaca di sini hadis ke-11 ini. Ini simple hadis ya, sedikit aja. Ya. Faddal dibaca Jumakir. Ar-ra'isu wal mu'azzamu wa dzul qadari baik, hasbuk, cukup sampai sini. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah, hadal haditsu anil Hasan. Hadis ini dari Hasan ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ya, kita ketahui bahwasanya Al-Hasan mendengar hadis ini berarti ketika beliau pada masa masih kecil atau masa-masa mumayyiz. Karena beliau wafat, karena Nabi SAW wafat, beliau masih berumur kisaran 7 tahunan. Ya. Karena beliau menghafalnya ketika masa-masa mumayyiz. Dan juga perlu diperhatikan, berarti hadis dari sahabat shighar, sahabat kecil, itu hadisnya diterima. Ya. Baik dia mendengar langsung dari Rasulullah atau tidak mendengar langsung. Ya. Nah, kalau enggak mendengar langsung, namanya sahabat itu kan orang yang berjumpa dengan Nabi. Apakah dia melihat Nabi atau Nabi melihat dia atau enggak melihat sama sekali. Yang penting berjumpa. Yang penting berjumpa. Mendengar Nabi atau tidak mendengar Nabi. Sama aja. Itu sahabat namanya. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Nah, sahabat yang masih kecil, belum masa mumayyiz, tiba-tiba dia berkata, qala Rasulullah. Atau sahabat yang sudah besar tapi dia bukan tinggal di Madinah. Dia melihat Nabi SAW di Madinah tapi tidak pernah mendengar Nabi bersabda. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah. Hadisnya mursal ya, tapi mursal sahabi. Mursal itu kayak tabi'in berkata, qala Rasulullah. Kan tabi'in gak berjumpa Nabi SAW. Dia harusnya mengatakan an sahabah, dari sahabat ya. Dia gak berjumpa Nabi. Nah, kalau tabi'in yang mengatakan Qala Rasulullah, baru hadisnya dhaif, kecuali ya cuma hadis Ibnu Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kalau berkata qala Rasulullah dianggap oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kedudukan beliau. Ya, dan karena seringnya mengatakan an Abi Hurairah. Jadi ketika langsung qala Rasulullah sudah dianggap dari Abu Hurairah. Ya. Nah, kalau sahabat beda. Qala Rasulullah ternyata terbukti dia enggak pernah mendengar dengan Rasulullah karena rumahnya jauh atau ketika dia masih kecil. Ya, belum masa tamyiz. Namun mursal sahabat itu sahih. Kenapa? Karena dianggap dia mendengar dari sahabat yang lain. Mesti dianggap demikian. Kenapa? Karena seluruh sahabat punya sifat adalah. Seluruh sahabat tidak ada sifat dusta. Seluruh sahabat agamanya baik. Nah, itu mesti kaidah dasar yang kita ketahui tentang sahabat. Nah, apalagi Al-Hasan, walau ketika dia masih kecil, Nabi SAW atau kakeknya wafat, dia secara sorohah mengatakan hafidtu. Berarti ketika dia mendengar dari Nabi ini dalam keadaan mumayyiz, masa tamyiz. Walau belum balik tapi masa tamyiz. Artinya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, dan perawi yang masih masa tamyiz itu diterima karena dia anak ini sudah mampu berpikir, cuma belum balik aja. Ya. Nah, makanya dia menyatakan hafidtu min Rasulillah. Saya telah menghafal ini dari Rasulullah SAW. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju apa? Hal-hal yang tidak membuat engkau ragu. Nah. Kemudian ya. Wal Hasan wal Husain. Ini anaknya Ali dari Fatimah cuman Hasan Husain. Anak Ali banyak. Namun yang banyak itu dari selain Fatimah. Ya. Karena setelah Fatimah wafat, beliau punya istri dan budak yang banyak. Punya istri banyak. Ketika di masa Fatimah masih hidup, beliau enggak ta'adud, enggak poligami. Mau poligami enggak jadi. Nah, enggak jadi kenapa? Karena Rasulullah tidak menyetujui. Dan ini bukannya jadi dalil buat ibu-ibu ya. Tuh, ha. Ali aja enggak boleh. Lihat. Kenapa demikian? Enggak jadi. Ya iya, karena Ali mau menikahi putri Abu Jahal. Masa menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Menikahi anak Rasulullah, satu lagi menikahi putri Abu Jahal. Hah? Menggabungkan dua hal yang berbeda. Jadi mertua satu Rasulullah, mertua dua Abu Jahal. Subhanallah. Nah, ini tidak disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ali mengurungkan niat. Nah, setelah Fatimah wafat, empat, nggak pernah putus empat. Nah, ya budaknya banyak. Ya budaknya dalam artian digauli. Ya, budak yang digauli. Iya. Oh bukan ibu-ibunya, malah bapak-bapaknya. Ya Allah. Aduh, siapa tuh? Ya. Nah. Wal Hasan wal Husain ibna Fatimah binti Rasulullah. Ya, Hasan Husain adalah dua putra dari Fatimah. Ghairu Munsharif binti putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qol, oleh karena itulah ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sibti rasuli. Ya, sibti maknanya apa sih? Maknahu ibnul binti, anak laki-laki dari putri kandung. Cucu berarti. Cucu dari anak perempuan namanya sibti. Sibtun. Sibtun namanya. Ya. Ammal hafidu, kalau hafid maknahu ibnul ibni. Ibnul ibni, anak dari putra, anak laki-laki dari putra kandung laki-laki. Ya. Ya. Pak Yusuf, ya. Misalkan anak laki-lakinya si Nopal punya anak. Punya anak. Nah, itu Hafid. Anak perempuan antum siapa namanya? Hah? Halwa. Punya anak cowok namanya Sibtun. Artinya cucu-cucu juga. Samalah kayak paman. Paman dari pihak bapak, am. Dari pihak ibu, khol. Ya, ami, kholi, gitu. Ya. Wa qawluhu dan sabda Nabi dan perkataan perkataan Al-Imam An-Nawawi, ini perkataan Nawawi, wa raihanatihi, cucu Rasulullah dan raihanahnya Rasulullah. Raihanah Rasul, raihanah itu maknanya apa sih? Az-Zahra, dia adalah bunga, allati laha raihatun thayyibah, yang memiliki wangi yang harum, yang baik, yang harum, yang thayyibah, yang semerbak. Ya, wa fahada wasfun lil hasan, inilah sifat dari Hasan radhiyallahu anhu. Ya, liannahu thayyibun, karena beliau adalah orang yang baik, maka beliau dikatakan oleh Nawawi raihanatu rasul. Ya, berarti apa? Bunganya rasul. Bunganya ya rasul artinya apa? Kesayangannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini enggak bisa diartikan letter luck ya. Kalau letter luck ya bunga yang memiliki harumnya rasul. Artinya kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jammalahullahu, Allah yang menganugerahkan sifat-sifat kebaikan kepada Al-Hasan Azza wa Jal. Fi khalqihi, ya, dalam ya, fisik Al-Hasan, wa fi khuluqihi, maupun dalam akhlaknya Al-Hasan. Ya, dalam bagaimana perangai beliau, radhiyallahu. Wa qala anhu ar-rasul, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Al-Hasan. Ketika Nabi SAW sedang menggendong Al-Hasan, kemudian beliau mengatakan, inna bni hada, anakku ini, maksudnya cucuku ini, sayyidun, dialah nanti akan yang menjadi sayyid, penghulu, pemimpin. Sayuslihullahu, dia akan mendamaikan, Allah akan mendamaikan, bihi, dengan perantara dia. Allah akan mendamaikan baina taifatain minal mu'minin, antara dua kelompok besar dari kalangan kaum mu'minin yang saling berperang. Nanti Allah akan mendamaikan lewat perantara Al-Hasan. Kita mendamaikan dua mu'min yang lagi bertengkar aja pahalanya besar. Apalagi mendamaikan dua kelompok besar. Mendamaikan dua orang yang lagi berantem aja. Pahalanya besar. Bahkan boleh bohong. Kalau mau mendamaikan. Ya, boleh berbohong. Ya. Boleh. Ya. Misalkan suami istri lagi ngambek-ngambekan. Ya. Kita dibilang ke istrinya, "Mbak, dapat salam dari ya, suaminya belum cerai nih." Ya. Dapat salam dari suaminya. Suaminya katanya mau rujuk. Ya. Datang ke suaminya, istri kan mau rujuk. Ah, masa? Ya. Akhirnya rujuk. Jangan dikompor-komporin ke istrinya. Udah cerai aja. Takbib ini. Ya, kata Nabi laisa minna, bukan golongan kami ini yang man yukhabbibu, yang mentakbib istri orang lain, manas-manasin istri orang lain supaya cerai dari suaminya dan dia maju jadi pahlawan. Ini bukan golongan Nabi ini, kata Nabi laisa minna. Yang man yukhabbib, yang mentakbib istri orang lain. Kan banyak itu. Ya. Ada istri orang curhat ke dia, udah cerain aja, nggak bener tuh dia gitu. Iya, yeah. Abis itu dia maju. Nah, itu nggak boleh, ya. Bukan golongan Nabi kayak begitu, dosa besar. Ya, nah ada teman lagi slek, ya, damaikan dengan cara yang kayak tadi, boleh berbohong, bahkan boleh berbohong, ya, supaya dia damai. Ya, tapi kalau berantemnya pada prinsip. Ya, enggak bisa. Kita mesti pro kepada yang benar. Ya. Ini orang kuburiyun, ini muwahhid bertengkar. Enggak boleh kita itu mendamaikan. Kita mesti nahdir yang musyrikun. Kamu taubat kamu, enggak bisa. Ya, kita itu pura-pura jadi pihak penengah gitu. Enggak bisa. Ya. Ini pada hal-hal yang sifatnya duniawiyah, muamalah biasa, bertengkar. Nah, kita boleh jadi penengah. Ya. Kalau menengahnya dia berguna kita damain juga, bilang sama istri. Iya. Saya pernah kejadian gitu. Siapa itu? Pak Muiz. Bukan Pak Muiznya. Pak Muiz mana ada nyalinya kan? Pak Muiz pernah bawa temannya ke rumah saya. Ya, temannya itu tadut. diam-diam sama istrinya. Nah, istrinya itu ngamuklah, minta biasa itulah, minta apa namanya, minta off, mundur kalau suaminya, dan minta ke suaminya itu supaya ceraikan istri barunya. Dia datang ke Pak Muiz, orang THB ya. Dia datang ke Pak Muiz, tolong dong ya. Dan katanya istrinya pernah ikut ngaji kajian umahat sama saya di THB. Kata istrinya, mau ustadznya kalau Abu Hanifah, katanya. Dia gak tahu kan. Pas datang ke rumah saya, malah istrinya shock. Saya bilang, gak boleh kayak gitu, nuntut cerai. Saya bawa ya, nasihat, gak boleh kayak gitu. Jadi gimana? Masa saya gini? Ya udah, bersabar aja. Suami kalau mau nikah lagi itu, kita bersyukur, kata Syekh Fauzan. Kata Syekh Fauzan, bukan kata saya. Kita bersyukur. Iya, karena dia mau menyelamatkan agamanya. Berarti dia ada kelebihan syahwat. Atau mungkin dia ingin ya menambahlah. Daripada dia melampiaskan ke tempat pelacuran, ya, perzinahan, ya alhamdulillah dia mau menyelamatkan agamanya. Kata Syekh Ozan sih begitu. Suami yang mau nikah lagi, kita bersyukur sebagai istri. Itu. Bengong. Nah, itu. Lah. Nah, kayak gitu ada suami mau nikah lagi, kita nengahin deh. Gitu. Ya. Kecuali memang suaminya gak layak tadut ya. Baru kita nasihati. Artinya yang ini aja terlantar. Mau nikah lagi. Gimana? Beresin dulu yang ini. Yang ini aja ngaco, ya kan? Ini aja nggak dinafkahin misalkan, ini aja ditelantarkan, terus mau nambah lagi, mau nambah dosa, ini aja udah dosa, mau nambah dosa, kalau mau nambah dosa ya harus dihentikan. Nah, tapi kalau enggak, misalkan kayak udah Pak Yusuf, ya, yang posat wayu udah terjamin, kayak Pak Rupi udah terjamin, kayak Pak Sajuki udah terjamin. Kayak Ustadz Jumakir, ya, Masya Allah, rumahnya udah. Ya, kali aja. Gak bisa gitu. Itu, maaf kayak begitu. Ya, lanjut lagi. Ya. Wasofahu Nabi SAW mensifati beliau bi annahu sayyidun, bahwa beliau adalah sayyid, ya, pemimpin, penghulu. Wasayyidu manahu, sayyid mana ar-ra'isu, ra'is, pemimpin. Wal mu'adzamu, yang diagungkan. Wadul qadari, yang memiliki kedudukan. Wal makani, yang memiliki sama kedudukan, posisi penting. Ya. Wa huwa kadzalika sallallahu alaihi radhiyallahu anhu. Dan Al-Hasan memang demikian sifat beliau. Li'annahu min baitin nubuwati. Ya, karena beliau berasal dari rumah Nabi. Berasal dari Nabi SAW. Dari rumah Nabi. Ahlul bait Nabi. Ya, dari keluarga Nabi. Wa li'annahu fi nafsihi thayyibun. Karena beliau memang pada dasar diri beliau sendiri adalah orang yang thayyib, orang yang baik. Thayyibul khalq. Thayyibul khuluqi, akhlaknya thayyib, akhlaknya itu bagus. Wa thayyibud dini, agamanya bagus. Wa thayyibul amali, dan amal-amal beliau bagus. Sampai sini ya? Ya, lanjut. Syekh Abu Kila. Ya, mantap. Min hakni lima yang muslimin. Lama dunia bil khilafati pada maktali abihi alihi radhiyallahu anhu. Wakala Muawiyah radhiyallahu anhu ma'a Hisyami fi harbin ma'a Aliyyin wa wakala ma'ahu. Wa madharbun baina tarifataini azimataini minal muslimin. Taibatun yang dzahamuha Ali bin Abi Thalib, atau taibatun yang dzahamuha Muawiyah bin Abi Thalib. Bisa أكثر عثمان رضي الله عنه على المسلمين بابا لا يزال إلى الآن والمسلمون يعانون منه، وهو باب الجنة والعياذ بالله. فلما رأى الحسن رضي الله عنه أن الأمر على هذا الشكل وأن الحرب قائمة بين المسلمين تنزل على الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لأجل حمل دمائه، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن رضي الله عنه. قد حمل الله فيه بشارة الرسول بشارة بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. Dari mana tadi Abu Kila? Wa min mazaya ma jara ala ma yadi, di antara keistimewaan dari apa yang ada pada beliau, ada pada Ali apa Hasan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ialah mimma akhbara bihi ar-rasul, dari apa saja yang dikabarkan oleh Rasul tentang keistimewaan beliau. Ya, min haqnid, yaitu apa? Min haqnid dima'il muslimin. Beliau menahan darah kaum muslimin tumpah. Ya, beliau menahan. Lama buya bil khilafati ba'da maqtalin maqtali abihi, tatkala beliau dibaiat untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya bapak beliau Ali radhiyallahu anhu. Wa kana Muawiyah tu ma'a ahli Syam fi harbin, dan Muawiyah waktu itu di Syam itu dalam keadaan masih berperang ma'a Aliin, melawan bapaknya dan pasukan yang bersama Ali. Ya. Wa ta'ifat ta'ifatun yataza'ahuma, mana lagi tadi? Qamat harbun baina ta'ifatain azimatain. Ya, telah terjadi peperangan di antara dua kelompok besar minal muslimin, dan keduanya itu dari kalangan kaum muslimin. Ya, yataza'ahuma Aliun, yang satu dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu, wa ta'ifatun yataza'ahuma Muawiyatu radhiyallahu anhu. Yang satu lagi dipimpin oleh Muawiyah bisa babi maqtali Utsman, disebabkan wafatnya Utsman. Jadi saya mau cerita sedikit ini dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Utsman terbunuh, ya. Utsman terbunuh itu sebabnya apa? Fitnah Sabaiyah. Itu ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba inilah yang memprovokasi, punya banyak utusan, punya banyak anak buah, dia punya tim. Tim-timnya itulah yang memprovokasi kaum muslimin untuk menggulingkan Utsman. Dengan isu seperti isu yang menimpa Pak Harto, ya. KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kaum muslimin waktu itu sudah tersebar kemana-mana. Sampai Siprus. Sampai sebagian Eropa, timur, ke daerah Khurasan, ke Irak, ke Mesir, kemana-mana. Nah, mereka ini yang baru-baru masuk Islam ini tidak tahu keutamaan Utsman, yang Nabi bahkan Jibril aja malu kepada Utsman. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan Utsman fil jannah. Ya, kepada Utsman masih hidup. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik gunung, gunungnya bergetar, Nabi mengatakan, "Hei, diam gunung, ini saya bersama dua orang yang mati syahid." Nabi bersama siapa? Utsman dan Umar. Yang Nabi punya putri dinikahkan ke Utsman. Putri Nabi wafat. Nabi punya putri lagi, dinikahkan lagi ke Utsman. Putri Nabi wafat lagi, enggak ada putri lagi Nabi habis. Yang masih hidup udah dinikahin sama Ali. Kalau ada dinikahkan lagi ke Utsman. Tuh dia, percayanya mertua. Kalau mertuanya Abu Aqilah, percaya enggak? Kapok jangan-jangan. Ini parah ini mantu saya ini. Hah? Baru anak saya ini, anak saya udah nangis-nangis, dia ngomong tadut mulu. Mungkin begitu kan. Ya, ngomong tadut mulu. Anak saya ini udah tersiksa ini. Ya. Nah, misalkan kalau mertuanya Abu Aqilah. Enggak gitu ya Abu Aqilah? Enggak ya? Kan antum sering ngomong tadut sama istri. Istri antum kali ngadu ke ibunya, bapaknya. Oh, itu AA ngomongnya tadi terus. Terus tuh. Nah. Iya, gaya aja dia di depan kita. Ya, lanjut lagi ya tadi ya. Tadi sampai mana? Lupa itu. Nah ya. Nah. Jadi utul timnya Sabaiyah ini ngutus ke Siprus, ke Kufah, Basrah, ke Mesir bawa isu Utsman KKN. Dia ngangkat Muawiyah sebagai gubernur Syam karena Muawiyah kerabat dia, saudaraan sama dia. Dia korupsi. Oh. Nah, terprovokasilah kaum muslimin yang baru masuk Islam di negeri-negeri yang jauh dari Madinah. Dan mereka menganggap tradisi kepemimpinan seperti kepemimpinan mereka terdahulu masa jahiliyah. Pemimpin mereka ya bisa jahat, bisa ini. Dia enggak tahu pemimpin kaum muslimin saat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terprovokasi. Akhirnya mereka berbondong-bondong. Ini timnya Sabaiyah berhasil memprovokasi. Disepakati waktunya sekian, tahun sekian, bulan sekian, datang ke Madinah. Dari Kufah, Basrah, Mesir datang mengepung Madinah. Siapa ini? Kaum muslimin yang terprovokasi oleh timnya Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Mereka mengepung rumah Utsman sampai berapa hari? 40 malam. Dan di malam ke-40, di 40 hari itu Utsman terisolir. Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh ke masjid, enggak boleh ngambil air di sumur yang Utsman beli. Utsman membelikan sumur buat kaum muslimin sampai hari ini dipakai buat jamaah umroh. Sumur-sumur air. Utsman membelikan sumur dari kantong dia buat kaum muslimin. Utsman ternyata enggak boleh ngambil air dari rumah, dari sumur dia sendiri. Ya, bahkan sebagian istri Nabi enggak tega nganterin air pakai unta. Dan mereka kurang ajar dengan istri Nabi, ontaknya digoyang-goyang, airnya tumpah. Akhirnya di hari ke-40 mereka masuk mendobrak rumah Utsman. Utsman lagi baca Quran dan mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan di sini lihat, faqad fataha maqtalu Utsmana radhiyallahu anhu 'alal muslimina baban la yazalu ila al-an al-muslimuna yu'anuna minhu. Dan terbunuhnya Utsman membuka pintu bagi kaum muslimin. Yang pintu ini pintu yang jelek. Yang sampai hari ini kaum muslimin terus senantiasa dicela karenanya. Karena peristiwa itu. Ya, kaum muslimin terus diuji dengan fitnah. Nah, ketika Utsman terbunuh, ya, maka khalifah mesti ada pemimpin berikutnya. Sedangkan pemimpin Utsman beliau tidak mewasiatkan kalau beliau mati itu siapa. Berbeda dengan Rasulullah SAW ketika wafat, isyaratnya jelas Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit menjelang wafat beliau, sholat ke masjid, beliau menyuruh Abu Bakar mengimami sholat. Ini isyarat besar. Bahwasanya yang menjadi pemimpin adalah Rasulullah SAW. Karena selama ini Rasulullah yang jadi imam kalau sholat. Rasulullah SAW menjadi imam. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat berbaiat, membaiat semua Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar berkuasa selama 2 tahun, Abu Bakar wafat, Abu Bakar mewasiatkan, nunjuk Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab berkuasa selama 12 tahun, Umar ibn Khattab dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Umar ibn Khattab nunjuk orang yang tersisa dari al-Asyrah al-Mubasyaruna fil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang tersisa. Ya. Umar nunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf. Talha. Ali. Kemudian Utsman. Ya. Kata Umar, jangan pilih Abdullah, anak beliau. Gak mau ada dinasti. Ya. Jangan pilih Abdullah. 5 orang ini. Kalian bermusyawarah. Ini Umar ini lagi wafat berwasiat. Umar wafat dalam keadaan meninggalkan warisan pemimpin. Nah, mereka bermusyawarah, ahlu syuroh, akhirnya Utsman maju. Utsman wafat, enggak mewasiatkan. Nah, akhirnya sholat berjamaah, sholat Jumat yang mimpin adalah khalifah di Madinah. Sholat berjamaah bingung siapa. Ketika datang hari Jumat, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Ini bukan dari saya sendiri ya, cerita. Ya, ketika hari Jumat yang khutbah adalah khalifah. Yang khutbah adalah khalifah. Makanya kalau di buku-buku akidah sholat Jumat bersama pemimpin. Ya, itu maksudnya karena pemimpin saat itu selalu khutbah. ya, enggak pernah manggil ustaz dari luar gitu kan. Selalu pemimpin yang khutbah. Ini sholat Jumat, waktu itu hari Jumat, enggak ada yang maju. Semua mata tertuju kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bingung, kok semua orang nengok ke dia. Isyarat, Ali, khutbah, khutbah, khutbah. Ini udah masuk waktu Jumat. Khutbah, mata Ali itu sudah tergelincir. Ayo khutbah, bingung Ali. Semua orang tertuju mata ke Ali. Kenapa? Mereka masih ingat ketika Umar wafat, ashabu syuro yang tersisa hanya Ali bin Abi Thalib. Ya udah Ali berarti. Akhirnya Ali biidznillah maju sebagai khatib. Khutbah, mimpin khutbah, salat, setelah salat dibaiat oleh kaum muslimin di Madinah. Itu yang ngebunuh Utsman masih di situ ikut salat Jumat. Ketika Utsman terbunuh, beritanya sampai ke Syam, itu terlambat. Tadi siapa yang di Syam? Muawiyah, kerabatnya Utsman. Jadi gubernur di Syam bersama para tabi'in dan sebagian sahabat. Sahabat yang paling masyhur yang bersama Utsman adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Muawiyah merasa, "Wah, Utsman dibunuh," karena kalau dulu enggak ada WhatsApp, kalau sekarang langsung japri di grup, "Utsman meninggal." Dulu enggak ada. Sampai beritanya telat. Muawiyah merasa dialah yang paling berhak mengkisos pelaku pembunuhan. Kenapa? Kerabatnya. Dan Muawiyah merasa kalau Utsman wafat belum ada pemimpin nih. Berarti saya mengkisos. Kerabatnya saya. Saya ini apa namanya gubernur yang ditunjuk langsung oleh Utsman di Syam. Muawiyah datang bersama pasukannya. Datang dalam keadaan Ali sudah dibaiat. Utsman Muawiyah gak tahu. Muawiyah gak tahu. Akhirnya Muawiyah datang. Muawiyah tahu itu gerombolan ini bukan orang Madinah nih. Ini orang mana? Orang Kufah, Basrah, Mesir. Ah, berarti mereka yang kita bunuh. Kisos. Ali merasa sudah jadi pemimpin. Ketika Muawiyah menangkap orang-orang tersebut, mau mengkisos, Ali merasa pemimpin. Kalau pemimpin harusnya dia yang mengkisos. Muawiyah, itu urusan saya. Loh, ini saya kerabatnya. Nah, mereka itu yang sebagian lagi yang gak sempat ditangkap, ngomporin Ali. Bugot tuh dia, bugot tuh. Kamu kan pemimpin. Bugot tuh, bugot tuh. Akhirnya gak ketemu tuh di situ. Gak ketemu. Gak ketemu dalam keadaan pembunuh Utsman gak dikisos, Muawiyah kesel. Kesel. Dalam keadaan Ali merasa, saya ini pemimpin. Akhirnya Muawiyah berserta pasukannya kembali ke Syam. Kembali ke Syam dalam keadaan belum mengakui kekhilafahan Ali. Ya. Akhirnya terjadilah keributan yang berujung peperangan. Saya sebenarnya enggak suka bawain kisah kayak begini ya. Cuman kan Syekh Fauzan nyebutin di sini. Ya. Karena Imam Ahmad dulu di majelisnya Abdul Razak As-Sunani ketika mendengar perselisihan di antara sahabat, Imam Ahmad itu tutup kuping. Kalau masih kedengaran dia izin ke WC. Balik lagi, ternyata gurunya Al-Imam Abdul Razak As-Sunani masih menyampaikan hadis-hadis tentang perselisihan sahabat, ya udah dia pasah tutup kuping. Bukannya Imam Ahmad enggak mau tahu, udah tahu, udah hafal. Cuman enggak mau dia dengar begitu. Nah, ini saya sebutin karena saya Fauzan nyebutin. Dan di antara itu enggak ada yang izin ke WC juga nih kayaknya. Hah? Ya, dan sikap kita terhadap fitnah yang menimpa ini simpel aja ya. Semua sahabat kita cintai, Muawiyah, Ali. Ya, kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka beristihad. Ya, dan kita enggak bisa menyatakan yang benar yang ini yang enggak. Semua kita cintai. Ya, semua kita cintai. Semuanya benar di mata kita. Semuanya Ali radhiyallahu anhu, ya, kita cintai. Muawiyah radhiyallahu anhu, kita cintai. Jangan seperti ahli bid'ah dari kalangan Syiah atau yang pura-pura jadi ahli sunnah. Ya. Pura-pura jadi ahli sunnah mencintai sahabat tapi sama Muawiyah garang sekali. Karena gerbang menuju penghinaan terhadap sahabat adalah Muawiyah. Ya. Karena Muawiyah yang paling rawan di celah. Perhatikan ya, tadi sebabnya ya. Biar antum tahu. Ternyata Muawiyah itu kalau dibilang salah ya gak salah-salah juga. Ya. Dia menuntut kisos gitu. Nah, ini perselisihan di antara mereka. Nah, ini kan kita enggak boleh ikut-ikutan. Kata Ibn Abil Is Al-Hanafi di Al-Aqidah Tahawiyah, syarahnya, Allah sudah selamatkan kita dari kancah fitnah perang tersebut. Maka kalau Allah sudah selamatin tangan, selamatin lisan. Jangan lisan kita ikut di kancah fitnah. Saya pro ini, saya pro itu. Wah ini fitnah ini. Masuk. Saya pro Ali, saya pro Muawiyah. Gak bisa. Kedua-duanya sahabat. Hati-hati mencela sahabat. Mencela sahabat itu beda dengan mencela orang lain. Ya, mencela sahabat itu berarti melanggar prinsip besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bisa kafir, bisa minimal itu jadi ahli bid'ah. Bisa kafir, murtad. Ya. Karena sahabat itu kata Allah Ta'ala di Al-Quran, liyaghidza bihumul kuffar, membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik, berarti yang benci sahabat adalah kafir. Ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat bahwasanya dua firqah yang bukan Islam, Rafidah dan Jahmiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid di Masail yang menyebutkan para ulama mengatakan bahwasanya Jahmiyah dan Rafidah bukan bagian dari 73 firqah Islam. Yang 72 sesat, satu selamat. Itu di 73, di 72 aja yang sesat. Jahmiyah, Rafidah itu gak ada. Ya, kenapa? Karena mereka bukan Islam. Ya, kan kita pun sekarang udah ada jargonnya. Syiah bukan Islam. Ya, kan begitu? Nah iya. Ya. Sebagian ulama ketika apakah ditanya apakah Syiah murtad? Mereka mengatakan sejak kapan Syiah murtad? Artinya kalau murtad itu pernah Islam, lah sejak kapan Syiah Islam? Nah itu, taibar kelebih. Ya, hati-hati mencela sahabat, ini bahaya sekali. Ya. Nah, dan kata Syekh Fauzan, ini terbunyi Utsman membuka fitnah, fitnah Khawarij, fitnah Syiah, fitnah Sabaiyah, ya, fitnah Rabidah, itu membuka fitnah. Allah musta. Ini benar-benar. Wa huwa babul fitnah. Dan inilah pintu fitnah terbunuhnya Utsman radhiyallahu wa liyadu billah. Nah, kemudian Ali waktu itu masih berperang dengan Muawiyah. Dan Ali menghadapi kaum yang berat lagi, itu kaum Khawarij. Ini sempalan dari Sabaiyah yang tadi. Ya, yang mereka pura-pura ke Ali, akhirnya mereka sendiri yang lawan Ali. Ya, nanti ketika mereka kuat. Ya. Ya, kaum baik kaum Azariqah, Haruriyah, sekte Khawarij itu banyak. Ada Ibadiyah, ya, sekte Ibadiyah. Nah, ini kaum-kaum Khawarij yang mereka bersekongkol untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Ya. Diperangi sampai seorang yang durhaka namanya Ibnu Mulzim. Ya, Ibnu Mulzim ini padahal penghafal Quran. Ya, imam. Dialah yang membunuh Ali sebagai mahar pernikahan dia dengan seorang wanita yang cantik yang dia nikahi. Dia kesemsem sama perempuan. Ya, perempuan solehah, cantik. Ya, perempuan itu mau dinikahin, gak apa-apa. Tapi maharnya satu, apa? Kamu bunuh Ali. Perempuan ini dendam kesumat. Kenapa? Karena bapaknya yang Khawarij, abangnya yang Khawarij, paman yang Khawarij dibunuh pasukan Ali. Ya, dibunuh pasukan Ali. Maka dia mau dinikahi dengan mahar membunuh Ali. Ibnu Mulzim akhirnya membunuh Ali radhiyallahu anhu ketika Ali baru keluar dari masjid. Ya, dan dia pun akhirnya ditangkap dan disalib. Dan disalib, ya. Terus berzikir baca Quran. Dipotong untuk kedua tangannya. Enggak nangis, tetap berzikir, baca surah Al-Alaq. Dipotong kedua kakinya, baca Al-Quran. Dicolok kedua matanya, tetap ya, baca Quran. Pas mau dipotong lidahnya baru dia nangis. Kenapa kamu nangis? Saya enggak suka mati dalam keadaan tidak berzikir. Itu mantap tuh. Ibnu Mulzim. Hah? Tidak suka mati dalam keadaan tidak berzikir. Khawarij. Ya. Nah, Ali pun terbunuh oleh Ibnu Mulzim. Ali terbunuh, orang-orang membaiat Al-Hasan. Muawiyah masih di Syam. Masih di Syam. Ini lain lagi nih. Ali versus Khawarij ada lagi yang lawas. Lawan-lawas. Allahu musta'an. Ini fitnah berat ini ya. Radhiyallahu anhum semuanya, kita cintai. Nah, Al-Hasan akhirnya kata Syekh Shalih Fauzan lihat di sini. Ya, falamma ra'a Al-Hasanu, maka tatkala Al-Hasan melihat annal amra ala hadzal syakli, bahwasanya perkara ini dalam kondisi demikian, wa annal harba qa'imatun bainal muslimin, dan peperangan terus terjadi di antara kaum muslimin, tanazala anil khilafah, beliau akhirnya mengalah dan dia menyerahkan khilafah li Muawiyah, kepada Muawiyah. Ngalah Muawiyah, kamu aja jadi pemimpin. Li ajli haqnid dima, supaya menahan darah, menjaga darah tidak tertumpahkan lagi. Karena fitnah itu berat tuh. Tahu Amr bin Yasir, sahabat Nabi, sahabat senior sejak di Mekah, yang disiksa oleh Abu Jahal, yang ibunya, bapaknya mati di depan mata kepala dia karena beriman. Itu wafatnya di mana? Dalam peperangan tersebut. Lagi minum susu. Mati dia. Yang Nabi sabdakan, Amr bin Yasir itu nanti meninggal dalam kan dia minum susu. Itu bukan prediksi, bukan ramalan, wahyu. Wahyu. Dan Amr bin Yasir lagi minum susu, wafat. Dalam peperangan tersebut. Radhiyallahu anhum. Ini masih belum pernah dengar kisah ini. Baca itu ya, Al-Bidayah wa Nihayah, dibaca. Jangan kita baca G30 SPKI aja. G30 SPKI penting memang. Lagi bulan September ini kan. Ntar juga kita ramein ini. Penting juga. Karena kalau enggak isu ini redup. Ya. Karena sebagian setan-setan PKI mulai kepanasan kalau bulan September. Ya kan? Setan-setan PKI. Kufar PKI mulai kepanasan. Ya betul, kita ramaikan itu. Isu PKI. Tapi yang lebih penting. Sejarah ini. Ya. Masa kita tahu sejarah Super Semar, perperangan di Diponegoro, Majapahit. Kisah ini kita tidak paham. Nah ini harus lebih bersemangat lagi baca ini. Tapi mempelajari ini. Nah akhirnya Al-Hasan ngalah. Li'ajri haqnid dima, menjaga dari kaum muslimin. Wa sumyal amu amal jamaati. Tahun tersebut dinamakan tahun berjamaah. Kenapa? Sudah enggak ada lagi terkotak-kotakan. Ali dan Muawiyah gabung. Ali diwakili oleh anaknya Al-Hasan. Gabung. Li'anal muslimina ijtama'u fi, karena kaum muslimin bersatu di situ. Wa hadha bi fadlillahi, inilah karunia Allah. Summa bi fadlil Hasan, kemudian karena keutamaan Hasan radhiyallahu anhu. Fatahaqqaqat fihi bisyaratul Rasul, maka betul-betul terrealisasilah kabar gembira dari Rasul SAW yang menyatakan inna bani hadza sayyidun sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui perantara dia. Ya, memangnya ada kaum muslimin berperang? Ada, Allah sudah sebutkan. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok besar kaum muslimin iqtatalu, berperang, maka saling damaikanlah di antara keduanya. Ini sudah Allah isyaratkan di surah Al-Hujurat. Ya. Maka kalau ngelihat kaum muslimin saling tahdir, baru saling tahdir, belum saling tebas pedang. Ya biasa. Artinya ya demikianlah. Namun kalau ini kan masalahnya ijtihad. Ini apa ini? Kalau bukan masalah print, kan kalau tadi mereka menganggap semua perkara prinsip. Ya. Perkara prinsip pasukan yang dua tadi. Kalau saling tahdir bukan gara-gara prinsip, ini memang sedikit apa, memilukan plus memalukan. Kok kesannya kita bodoh banget ya. Pada perkara bukan prinsip, saling tahdir itu memilukan plus memalukan. Ya. Kalau pasukan Muawiyah gak ada perkara prinsip. Dan perlu diperhatikan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Walaupun Ali dan Muawiyah, waktu itu keadaannya demikian. Ketika Muawiyah di Syam menghadapi masalah fikih yang pelik, maka beliau mengirim surat ke siapa? Ke Ali bin Abi Thalib, nanya masalah fikih. Dijawab oleh Ali, masya Allah. Jadi tengkarnya itu profesional itu aja. Coba sekarang ributnya udah masalahnya ngaco, gara-gara kunut subuh lah dia ribut. Ini kan jahil sekali. Ya. Udah gitu saling tahdir, gengsi nanya ke dia. Masa nanya ke yang nahdir saya atau yang saya sudah tahdir dia? Gengsi dong, begitu ya? Ulul mustah. Baik, barakallahu fiik. Hah? Oh, beda, Pak. Itu mah. Oh, iya. Bergabung ke Rahman. itu mah apa itu ya? Ya nanti kita lanjut lagi deh ya. Insyaallah di jam 8 kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut nanti di kolak al-Rasulillah.